الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله malam ini kita lanjutkan membaca kitab Syarhul Qawaid al-Arba' yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yang merupakan penjelasan dari matan Al-Qawaidul Arba yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala. Pada pertemuan terakhir kita sudah memasuki kaidah yang ketiga dan menyebutkan dalil bagi orang-orang atau kaum musyrikin yang di sana mereka menyembah pepohonan. Dalil yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala adalah hadis Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu ketika Rasulullah beserta para sahabatnya berjalan menuju Hunain, yaitu untuk melakukan peperangan dengan kabilah Hawazin dan Thaqib. Dan ketika di tengah-tengah perjalanan, para sahabat yang mereka baru saja masuk Islam dan meninggalkan kekufuran, disebutkan di dalam hadis tersebut bahwasanya Abi Waqid Al-Laitsi berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsau ahdin bikufrin." Jadi ketika kami berkeluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, "Nahnu hudatsau ahdin bikufrin." Kami baru saja meninggalkan kekufuran, yaitu baru saja masuk Islam pada penaklukan kota Makkah. "Walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum." Dan bagi kaum musyrikin dahulu, mereka kaum musyrikin memiliki sebuah pohon yang mereka ini beritikaf, berdiam diri di pohon-pohon tersebut. "Wa yanutuna biha aslihatahum," dan kaum musyrikin ini biasa menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut, yaitu untuk meminta barok, mencari barokah dari pohon tersebut. "Yuqalu laha dhatu anwat," dan pohon tersebut dinamakan dhatu anwat. "Famararna bi sidratin," maka kami melewati pohon, satu pohon sidr. "Fakulna," maka para sahabat yang mereka baru saja masuk Islam mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Jadikanlah bagi kami dhatu anwat atau dhatu anwat sebagaimana mereka, yaitu kaum musyrikin, memiliki dhatu anwat. Ini adalah hadis yang di situ menunjukkan bahwasanya di sana ada sebagian kaum musyrikin yang mereka menyembah pepohonan. Kemudian kita lanjutkan dari perkataan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan, "Fadalla hadza ala masail 'azimatun." Pada hadis tersebut, yaitu pada hadis Abi Waqid Al-Laitsi, terdapat atau ada beberapa masalah yang sangat agung, yang sangat besar dan sangat penting. Masalah yang pertama, al-mas'alatul ula, khatarul jahli bit tauhid, yaitu bahaya jahil atau tidak, bahaya kejahilan tentang tauhid, yaitu dia tidak mengetahui tentang tauhid. "Fa inna man kana yajhalu tauhida hariyun an yaqa fi syirki wa huwa yadri." Sebab seseorang yang dia jahil terhadap tauhid sangat mungkin untuk terjatuh di dalam kesyirikan dalam keadaan orang tersebut tidak mengetahui atau tidak sadar bahwasanya dia telah jatuh di dalam kesyirikan. "Wa min huna yajibu ta'allumu tauhida," Dan dari sinilah, dari sebab yang disebutkan sebelumnya, yaitu ajahlu bitauhid, maka wajib bagi seseorang itu untuk mempelajari tauhid, untuk mengetahui mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain mempelajari tentang tauhid, wa ta'allumu ma yudadduhu minasyirki hatta yakuna al-insanu ala basiratin. Dan juga wajib untuk mempelajari lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Sebagaimana empat kaidah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala ini adalah kaidah tentang kesyirikan. Sampai seseorang itu di atas basirah, di atas ilmu, dia mengetahui perkara tauhid juga mengetahui perkara syirik. Li'alla yu'ta min jahlihi, agar tidak datang kesyirikan itu pada dirinya disebabkan kebodohan dia terhadap tauhid. Dia tidak mengetahui perkara tauhid. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalika fahasbuhu haqqan bisababi jahlihi. Terlebih lagi jika orang yang dia jahil terhadap tauhid tadi, dia melihat orang yang mengerjakan kesyirikan, kemudian orang yang melihat tadi menyangka bahwa perbuatan kesyirikan tersebut adalah kebenaran. Bisababi jahlihi, disebabkan kejahilan orang tersebut. Fafihi khatarul jahli la siyama fi umuril aqidah. Dan di dalam hadis ini menjelaskan bahayanya kebodohan. Menyebutkan bahayanya kebodohan terlebih lagi di dalam perkara akidah. Maka wajib bagi seorang muslim, terutama seorang ahlu sunnah, sunni salafi, untuk mempelajari akidah yang benar, mempelajari akidah yang lurus. Ini adalah permasalahan pertama yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala yang ada di dalam hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian tsaniyan, permasalahan kedua yang ada di dalam hadis tersebut. Fil haditsi khataru tashabbuhi bil musyrikin. Di dalam hadis Abi Waqid Al-Laitsi terdapat penjelasan bahayanya tashabbuh atau menyerupai atau meniru kaum musyrikin. Wa annahu qad yuaddi ila syirki. Dan kebanyakan tashabbuh ini akan mengantarkan kepada kesyirikan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Fala yajuzu at-tashabbuhu bil musyrikin, maka tidak boleh untuk tashabbuh, untuk meniru atau menyerupai orang-orang musyrikin. Ini adalah masalah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizhahullah ta'ala, yaitu tentang bahayanya tashabbuh terhadap kaum musyrikin. Kemudian disebutkan al-mas'alatu thalithatu, yaitu masalah yang ketiga yang disebutkan atau yang terkandung di dalam hadis di atas. Beliau menyebutkan anna tabarruka bil ahjari wal ashjari wal abaniyati syirkun. Bahwasanya tabaruk, meminta barokah atau mencari barokah pada pepohonan, bebatuan dan bangunan-bangunan adalah syirik. Wa in summiya bi ghairi ismihi, walaupun dengan istilah atau dengan nama selain syirik. Li'annahu talabul barakati min ghairillahi minal ahjari wal ashjari. Dikarenakan mencari barakah dari selain Allah Subhanahu wa taala minal ahjari wal ashjari, dari bebatuan, pepohonan, wal kubur, wal adhrihah, dan kuburan dan tempat-tempat yang dikeramatkan adalah kesyirikan. Wahada syirkun, ini adalah kesyirikan. Wa in sammauhu bighairi ismi asyirk, walaupun dinamakan dengan nama selain syirik, walaupun dikemas dengan istilah-istilah yang islami, maka hakikatnya ini adalah tetap kesyirikan, walaupun namanya diperbagus ataupun dipercantik. Maka ini adalah tiga permasalahan yang terkandung di dalam hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Maka selesailah untuk penjelasan kaidah yang ketiga yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala, yaitu bahwasanya beliau menyebutkan di dalam kaidah yang ketiga ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia yang mereka beribadah, yang mereka berbeda-beda peribadahannya. Minhum man ya'budul malaikah, disebutkan bahwasanya di antara kaum musyrikin ada yang beribadah kepada malaikat, beribadah kepada anbiya, wassalihin, pepohonan, kemudian al-ahjar wal-ashjar, wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Dan disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala dalil-dalilnya satu persatu. Dan terakhir adalah hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu yang beliau menyebutkan bahwasanya di sana ada sebagian kaum musyrikin yang beribadah atau menyembah pepohonan. Kemudian kita memasuki kaidah yang terakhir, yaitu kaidah yang keempat. Beliau menyebutkan di dalam kaidah yang keempat ini mengatakan anna musyriki zamanina, bahwasanya kaum musyrikin di zaman kita ini, yaitu di zaman beliau rahimahullah taala, terlebih lagi di zaman kita sekarang, aghladu syirkan, kesyirikannya ini lebih dahsyat, minal awwalina, dibandingkan dengan kesyirikan kaum musyrikin terdahulu. Anna musyriki zamanina, mungkin ada yang tahu asal katanya dari apa ini. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan, mungkin faidah nahwu di sini. Anna musyriki zamanina asalnya, mungkin ada yang tahu, angkat tangan Abu Asma. Musyriki zamanina ini asalnya apa? Atau yang lainnya yang sudah pernah belajar nahwu. Mas Abdullah. Yang lainnya? Di bab jamak mudzakkar salim ya. Jadi di sini aslinya adalah, di sini ada nun yang dihapus. Anna musyrikina zamanina, itu adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian anna musyriki zamanina hudzifatin nun lil idhofah. Jadi nunnya di sini, nun dari musyrikina ini dihapus disebabkan diidhofahkannya musyrikin kepada zaman, az-zamanina, kata setelahnya. Iya, nanti akan ditemui beberapa yang seperti ini. Jadi anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalina, li'annal awwalina yushrikuna fir rakhai wa yukhlisuna fi syiddati. Dikarenakan kaum musyrikin terdahulu mereka melakukan kesyirikan fir rakha, yaitu pada saat lapang, ini pada saat senang. Wa yukhlisuna fi syiddati, dan mereka melakukan kesyirikan di saat sempit, di saat keadaan mereka terjepit atau darurat. Wa musyriku zamanina, dan ini juga ya, diulangi dari ana musyriki. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun au daiman fir rakhai wa syiddati, senantiasa melakukan kesyirikan di saat lapang dan juga di saat sempit, di saat gawat atau genting. Ya. Wa dalilu qawlu ta'ala, nah perhatikan, maka setiap kaidah yang dibawa oleh beliau rahimahullah ta'ala, maka beliau pasti menyebutkan dalilnya. Ini menunjukkan bahwasanya kaidah-kaidah ini berasal dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari pemikiran beliau rahimahullah ta'ala. Beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka menaiki perahu, yaitu di tengah lautan, دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ, maka mereka berdoa kepada Allah, مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ, mengikhlaskan ketaatan hanya kepadanya. Falamma najahum, maka tatkala mereka diselamatkan oleh Allah, ilal barri, ke daratan, idahum yushrikun, tiba-tiba mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya bahwasanya beliau menukil dari Muhammad bin Ishaq, dari Ikrimah Ibnu Abi Jahal, yaitu ketika penaklukan kota Makkah, maka Ikrimah ini adalah termasuk orang yang apabila ditemui dibunuh. Maka beliau ketika terjadi penaklukan kota Makkah lari ataupun melarikan diri menuju tepi lautan dan berlayar menuju negeri Habasyah. Kemudian di tengah lautan terjadi angin yang sangat kencang. Maka para penghuni atau para penumpang perahu ini mengatakan, ya kaumu akhlisu Rabbakum ad-du'a. Wahai kaum, wahai para penumpang, ikhlaskanlah untuk Rabb kalian ad-du'a, yaitu doa itu ikhlaskanlah untuk Rabb kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innahu layanjiha huna illahu. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di sini, yaitu di tengah lautan ini, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, yaitu bahwasanya keadaan kaum musyrikin yang ada di dalam perahu tersebut menunjukkan bahwasanya mereka mengetahui di dalam keadaan syiddah, di dalam keadaan sempit, mereka mengetahui bahwasanya harus mengikhlaskan doa, ibadah-ibadah yang lainnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seperti yang kita ketahui, akhirnya Ikrimah Ibn Abi Jahal masuk Islam dan bagus keislamannya, dan beliau gugur sebagai syuhada ketika berperang melawan kaum atau bangsa Romawi. Kemudian berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, Al-Qa'idatul Rabi'atu, qa'idah yang keempat, wahiyal akhirah, ini adalah kaidah yang terakhir dari yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan. Anna musyriki zamanina a'zamu syirkan minal awwalina. Bahwasanya kaum musyrikin pada zaman kita, jadi pada zaman kita sekarang, kesyirikan mereka sangat besar atau lebih besar dibandingkan kesyirikan kaum musyrikin terdahulu. Alladzi bu'itsa ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka. Apa sebab yang menjadi dasar bahwasanya kesyirikan kaum musyrikin saat ini itu lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan kesyirikan kaum musyrikin terdahulu? Disebutkan di sini, wa sababu fi dzalika wadhihun, sebab Ini sebabnya adalah sangat jelas. Anna Allah jalla wa ala akhbara anna al-musyrikina al-awwalina yukhlisuna lillahi idza ishtadda bihim al-amru. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya kaum musyrikin terdahulu mereka mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala jika ketika perkaranya itu genting sempit bagi mereka. Falayad'una ghairallahi, dan mereka tidak berdoa kepada selain Allah. Li'ilmihim annahu la yunqidhu minasyada'idi illallah, karena mereka mengetahui bahwasanya tidak ada yang menyelamatkan dari kesempitan, tidak ada yang menyelamatkan dari kegentingan atau kegawatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Dan jika menimpa kamu bahaya di lautan, dhalla man tad'una illa iyyahu, maka hilanglah yang siapa yang kalian seru kecuali Allah, atau kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjakum, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu ilal barri, ke laut, ke daratan, a'radtum, maka kamu berpaling, yaitu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kanal insanu kafura, dan sungguhnya manusia ini senantiasa tidak bersyukur kepada Allah, senantiasa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lainnya disebutkan, wa fil ayatil ukhra wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'allaha mukhlisina lahuddina. Dan jika mereka ditimpa ombak yang besar, kadzulal yakni kaljibal, seperti gunung, da'allaha mukhlisina lahuddina, mereka mengikhlaskan, maka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengikhlaskan ketaatan hanya kepadanya, yakni mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan mukhlisina lahu ad-du'a, yaitu mengikhlaskan untuknya doa, yaitu doa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan ayat yang lainnya, falamma najjahum ilal barri faminhum muqtasid, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ke daratan, maka di antara sebagian mereka tetap berada di jalan yang lurus. Wa fil ayatil ukhra falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikuna, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fal awwaluna yusyrikuna fir rakhai, maka orang-orang kaum musyrikin terdahulu melakukan kesyirikan di saat lapang. Yad'unal asnama wal ahjara wal ashjara, mereka berdoa kepada asnam, yaitu berhala, ahjar, bebatuan, dan pepohonan. Maka ini disebutkan bahwasanya keadaan kaum musyrikin terdahulu ketika mereka di dalam keadaan syiddah, keadaan sempit, keadaan gawat, mereka berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan mereka juga mengetahui bahwasanya tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat lapang mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amma idza waqa'u fi shiddati wa ashrafu 'alal halaki fa innahum la yad'una sanaman wala haj wala syajaran wala hajaran wala ayya makhluqin wa inna ma yad'una Allah wahdahu fa idza kana la yukhallisu min ash-shada'id illa Allah. Adapun mereka, yaitu kaum musyrikin, ketika mereka terjatuh di dalam keadaan yang sempit, di dalam keadaan yang genting atau gawat, yang mereka berada di ujung kebinasaan, maka mereka la yad'una sanaman, mereka tidak berdoa kepada berhala mereka, tidak berdoa kepada pepohonan ataupun bebatuan atau makhluk yang lainnya. Wa innama yad'una Allah wahdah, mereka ini sesungguhnya berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Fa idza kana la yukhallisu minasyada'id illa Allah, karena mereka ini juga mengetahui bahwasanya yang menyelamatkan mereka dari kesempitan, tidak ada yang menyelamatkan dari kesempitan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa yud'a ghairuhu firrakha'i, maka bagaimana berdoa kepada selainnya, kepada selain Allah di saat lapang. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, amma musyriku hadha zamani yakni al-muta'akhirina alladhina haddatha fihim asyirku min hadhil ummati al-muhammadiyah fa inna syirkahum da'imun firrakha'i wa syiddati. Adapun kaum musyrikin pada zaman ini, yaitu zaman kita sekarang, yang terjadi kepada mereka kesyirikan dari umat Muhammadiyah, yaitu para pengikut Nabi Muhammad, fa inna syirkahum, maka sungguhnya kesyirikan mereka ini da'imun firrakha'i wa syiddati, senantiasa mereka lakukan di dalam keadaan lapang dan di dalam keadaan sempit. La yukhlisuna lillahi wala fi halati syiddati, mereka tidak mengikhlaskan untuk Allah subhanahu wa ta'ala baik di dalam keadaan syiddah. Bal kullama ishtadda bihim al-amru ishtadda syirkahum wa nida'ahum lil Husain, lil Hasan wal Husain wa Abdul Qadir wal Rifa'i wa ghairu dhalika. Maka pada kaum musyrikin pada saat ini, ketika mereka tertimpa dengan kesempitan dan bertambah kesempitan mereka, maka bertambah pula kesyirikan mereka. Kemudian mereka menyeru-nyeru orang yang telah meninggal, orang-orang yang telah mati. Mereka menyeru Husain atau Hasan wa Abdul Qadir Jailani wa Rifa'i wa ghairi dzalika, dan yang selain mereka. Hada syai'un ma'rufun, ini adalah perkara yang ma'ruf di kalangan kita kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin melakukan hal ini. Wa yudhkaru anhum al-ajaibu fil bahri, dan dikisahkan dari mereka perkara-perkara yang mengherankan di lautan. Innahum idhashtadda bihimul amru saru yahtifuna bi asma'il awliya wassalihin. Karena mereka ini ketika istadda bihim al-amru, yaitu ketika perkara sempit semakin sempit bagi mereka, yaitu ketika disebutkan di sini di lautan, maka mereka memanggil-manggil nama-nama orang soleh atau nama-nama para wali. Berbeda dengan kaum musyrikin terdahulu, mereka ketika di dalam keadaan syiddah, disebutkan di sini dalam ayat ini, mereka tahu bahwasanya tidak ada yang menyelamatkan mereka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yastaghithuna bihim min dunillahi, dan mereka, yaitu orang-orang yang berada di lautan ini, meminta pertolongan dengan orang-orang yang telah mati selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna, kenapa ini terjadi? Lianna du'atal batili wa dolali yakuluna lahum, sebabkan para penyeru kebatilan, para penyeru kesesatan mengatakan kepada orang-orang tadi, nahnu nangkudhukum minal bihari, kami akan menyelamatkan kalian dari laut. Fa idza asabakum syai'un ihtafu bi asma'ina wa nahnu nangkudhukum, jika kalian tertimpa sesuatu di lautan, maka panggillah nama-nama kami, maka kami akan menyelamatkan kalian. Kama yurwa hadha an masyayikh at-turuq as-sufiyyah, sebagaimana hal ini Maka Syekh Fauzan menyebutkan di sini ini ada di dalam kitab, ada disebutkan kitabnya nanti, bahwasanya kejadian cerita-cerita seperti ini itu ada di dalam kitab-kitab mereka. Sebagaimana disebutkan waqra'u, bacalah oleh kalian in syi'tum at-tabaqati atau at-tabaqatu Sya'rani. Itu tabaqat Asy'arani, yaitu kitab orang sufi yang menceritakan keajaiban-keajaiban menurut mereka, karomah-karomah katanya. Fa fiha ma taqsha'arru minhu al-julud mimma yusammihi karomatil awliya. Maka di dalam kitab ini, Tabaqatu Sya'rani ini, ada disebutkan kisah-kisah karomah-karomah orang-orang atau para wali yang kisah tersebut membuat istilahnya apa, bulu kudu itu berdiri gitu. Dikarenakan kisah ini sangat kisah yang tidak masuk akal. Wa annahum yunqidhuna minal bihari, mereka ini menyelamatkan dari laut. Wa annahu yamudu yadahu ilal bahri, jadi ketika ada kejadian di laut, maka orang ini menjulurkan tangannya ke lautan. Wayahmilu al-markaba kullahu wayukhrijuhu ilal bari wala tatanadda akmamuhu, menyelamatkan perahu tadi beserta penumpangnya dalam keadaan akmam atau lengan-lengan baju mereka ini tidak basah. Cerita yang sangat tidak masuk akal. Ila ghairi dzalik, dan kisah-kisah yang lainnya, turahatuhum wa khurafatuhum, yang berasal dari khurafat-khurafat mereka ataupun ya celotehan ataupun igawan-igawan mereka. Fasyirkuhum daimun fir rakhai, maka kesyirikan mereka ini senantiasa pada waktu luang, wasyiddah dan waktu sempit. Fahum aghladu minal musyrikin al-awwalina, maka mereka ini lebih dahsyat kesyirikannya dibandingkan dengan kaum musyrikin yang terdahulu. Kemudian Syekh Fauzan Hafizullah Ta'ala menyebutkan wa aidon, dan juga kama qala syekhu fi kashfi syubahati, sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab Kashfi Syubhat, min wajhil akhar, dari sisi yang lainnya, annal awwalina ya'buduna unasan salihina minal malaikah wal anbiya wal awliya, bahwasanya kaum musyrikin terdahulu mereka ini beribadah kepada manusia dari kalangan orang-orang soleh, kemudian dari malaikat, dari para nabi dan wali-wali. Amma haulai, adapun mereka, yaitu kaum musyrikin pada zaman ini, fayabuduna unasan min afjarin nas, maka mereka ini beribadah menyembah manusia yang paling fajir, yang paling banyak melakukan dosa. Wahum ya'tarifuna bidzalika, dan orang-orang yang menyembah sesembahannya tadi ini mengetahui keadaan mereka. Falladhi yusammunahum al-aqtab wal-aghwas la yusalluna, yang mereka namakan sesembahan mereka ini al-aqtab wal-aghwas, yang sesembahan mereka ini tidak sholat. Wala yasumuna, tidak puasa. La yatanazzahuna aniz zina, yang mereka ini tidak menjaga diri mereka, mensucikan diri mereka dari zina. Wal-liwat, perbuatan liwat, yaitu homoseksual. Walfahishah, dan kejelekan-kejelekan. Li'annahum biza'mihim laisa alaihim takalif, karena orang-orang yang menyembah aqtab aghwas ini menyangka bahwasanya aqtab dan aghwas ini sudah tidak dibebani syariat lagi. Falaisa alaihim haramun wala halal, bagi mereka tidak ada halal dan haram, mereka boleh melakukan apa saja. Innama hadza lil awami faqat, karena ini halal dan haram ini hanya untuk orang-orang awam saja, sedangkan yang mereka sembah itu sudah tingkatannya lebih tinggi. Wahum ya'tarifuna anna sadatahum la yusalluna wala yasumuna, Dan mereka mengetahui bahwasanya pembesar-pembesar mereka ini tidak sholat, tidak berpuasa, wa annahum la yatawarra'una 'anil fahisyah, dan mereka ini tidak menjaga diri mereka dari perbuatan jelek, perbuatan kemaksiatan, wa ma hadza ya'budunahum, dan dengan keadaan mereka ini mengetahui keadaan sesembahannya mereka ini, mereka tetap beribadah kepada mereka. Bal ya'buduna unasan minal afjarin nas, bahkan mereka menyembah manusia yang paling fajir seperti Al-Hallaj wa Ibnu Arabi, Ar-Rifa'i, Al-Badawi wa ghairihim. Ini adalah pas di kalangan Arab, mereka adalah sesembahan-sembahan bagi sebagian orang kaum musyrikin. Wa qad saqa asy-syekhu ad-dalila 'ala anna al-musyrikina al-muta'akhirina a'zamu wa aghdharu syirkan min al-awwalina, dan Syekh rahimahullah taala telah membawakan dalil bahwasanya di kaum musyrikin pada saat ini lebih dahsyat kesyirikan mereka daripada kesyirikan kaum musyrikin terdahulu. Li'anna al-awwalina yukhlisuna fi syiddati wa yusyrikuna fi ar-rakha'i, disebabkan karena kaum musyrikin terdahulu mereka mengikhlaskan peribadahan, mengikhlaskan addu'a di saat mereka dalam keadaan sempit. Wa yusyrikuna fi ar-rakha'i, dan mereka mempersekutukan Allah di dalam keadaan lapang. Fastadalla biqaulihi ta'ala, dan Syekh rahimahullah ta'ala membawakan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddina, maka jika kamu atau jika mereka menaiki kapal itu di lautan, ketika tertimpa cobaan di tengah lautan, baik itu badai ataupun yang sejenisnya, da'allaha mukhlishina, mereka berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan ketaatan hanya kepadanya. Berbeda dengan keadaan yang disebutkan tadi, yaitu tentang kaum musyrikin al-muta'akhirina, mereka fisyiddah wa firroha melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sampai sini insyaAllah selesai kita membaca kitab Syarhul Qawaidil Arba, yang matan Qawaidil Arba ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah taala. Adapun syarah yang kita baca adalah syarah Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Kemudian Syekh Saleh Fauzan menutup kitab ini dengan membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya. Wassallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini insyaallah alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan membaca Syarhul Qawaidil Arba, dan insyaallah nanti akan dilanjutkan dengan kitab yang lainnya, dan akan diumumkan insyaallah kitab yang akan dibaca. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.